Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan, umur panjang, sehingga masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinat, sebagai penjelas, petunjuk dan penjelas bagi manusia. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, hendaknya kita memanfaatkan waktu Ramadan ini untuk banyak beramal soleh. Jangan sampai Ramadan berlalu dalam keadaan kita belum bertambah amal soleh atau kebaikannya. Hendaknya seseorang di bulan Ramadan semakin bagus, semakin baik, semakin rajin amalannya dibandingkan bulan-bulan yang telah berlalu. Karena segala apa yang dilakukan atau amalan yang ada pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muhammad Az-Zuhri rahimahullah, kata beliau, tasbihatun fi Ramadan afdol min alfi tasbihah fi ghairih. Tasbihah yakni ucapan subhanallah di bulan Ramadan lebih afdol 1000 kali lipat dibanding tasbihah ucapan subhanallah di bulan selain Ramadan. Ini juga berlaku pada amalan-amalan yang lainnya. Maka alangkah meruginya ketika seseorang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita harus punya target. Target tidak boleh putus puasa kecuali uzur yang benar-benar harus berbuka. Harus punya target khatam Al-Quran minimal 1 kali. Harus punya target paling tidak ba'da sholat ada 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 1 juz yang harus kita baca. Itu harus ditargetkan. Tancapkan di dalam hati kita, saya harus selesai 1 hari 1 juz misalnya. Atau minimal 1 hari karena kesibukan yang ada 5 lembar. Nah, harus. Karena kalau tidak ditargetkan, tidak dipasang seperti itu, jiwa ini akan terus mengarah kepada kemalasan, lalai, dan lain sebagainya. Dan jangan biarkan, berikan kesempatan kepada diri ini untuk lalai. Ketika seseorang itu sudah terlalaikan, dia akan biasanya terus asik. Asik dengan kegiatan yang melalaikan tersebut. Entah dengan HP-nya, dengan baca beritanya, entah ngobrolnya, dan lain sebagainya. Palingkan. Bulan Ramadan, bulan ibadah. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Malammu, siangmu, soremu, tasbih, zikir. Jangan banyak ngobrol. Kenapa? Karena kalau banyak bicara, banyak salahnya. Tidak membicarakan orang lain, membicarakan kebaikan diri sendiri. Tanpa sadar terjatuh ke dalam riya. Tanpa sadar terjatuh ke dalam sum'ah. Iya. Awalnya berbicara, perbicaraannya mubah. Dia berkonsekuensi, dia berazam tidak membicarakan orang lain. Tetapi akhirnya terjatuh ke dalam membicarakan dirinya sendiri. Membanggakan ibadahnya, membanggakan amal solehnya. Akhirnya terjatuh dia kepada tahbitul amal. Hapusnya amalan yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dari sisi itu dia mendapatkan pujian dari temannya. Oh iya, dia begini, dia begitu. Maka barakallahu fikum, tinggalkan majlis-majlis yang tidak bermanfaat. Ngobrol secukupnya. Setelah itu gunakan untuk zikir. Nah, di motor, di mobil, sambil masak nasi, sambil masak sayuran, zikir. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar motivasi untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk memperbanyak ibadah, dan semoga yang awalnya ketika Ramadan ya saya mau memperbanyak ibadah, Allah berikan taufik seterusnya kita seperti itu. Selesai Ramadan, di Syawal, di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, amalan kita seperti ketika Ramadan. Naam. Dan perlu diperhatikan dalam Ramadan ada syahru apa? Lailatul Qadar. Naam. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Seseorang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tercatat untuknya seperti sedang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikalikan berapa tahun? 83 atau 84 tahunnya. Ada enggak yang bisa beribadah sebanyak itu? 83 tahun. Yang paling tua di sini siapa? Pak Taufik mungkin ya. 55 ada? 55 dipotong di atas motor. Dipotong waktu kerja, dipotong waktu tidur, dipotong waktu makan. Waktu ibadahnya berapa? Sepekan kajian hanya 2 jam. Ya, subhanallah. 24 jam dikali sepekan ya, taklim hanya 2 jam. Selebihnya sholat berapa menit? Selebihnya kemana? Ya pakai makan, pakai tidur, pakai ngobrol. Ya. Umurnya 85 tahun, dipotong ininya ini. Enggak tahu berapa total ibadahnya. Tetapi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia 83 tahun telah tercatat amalan ibadah yang sempurna. Luar biasa. Nah, maka hendaknya kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah. Barakallahu fikum. Dan jangan ada anggapan, wah nanti kalau saya ada di masjid, kalau saya baca Quran nanti orang lain memuji saya. Udahlah, enggak usah, di rumah saja. Ya akhi, ini talbis syaitan, tipu daya syaitan. Terkadang ketika seseorang tidak biasa ibadah, menampakkan dirinya ibadah, muncul perasaan minder. Nanti saya kalau terlihat sama yang lain dibilang soalim, jangan. Justru seseorang ketika meninggalkan ibadah karena manusia, itu adalah riya. Man taraka syai'an li ghairillah khasyata riya fa huwa riya. Siapa yang meninggalkan ibadah karena takut dibilang riya, itu riya. Karena amalan riya lawannya bukan ditinggalkan. Bukan meninggalkan amalan tersebut, tetapi dengan melawan lillahi ta'ala. Ketika muncul perasaan ingin dipuji, tinggalkan lillahi ta'ala. Saya baca Quran lillah, saya sholat tarawih lillah, saya ini lillah. Ditepis, jangan dibiarkan terus berada dalam amalan tersebut. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kita sudah menghabiskan semua 4 kaidah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita untuk memurojaahnya. Maka pada hari ini saya ingin memurojaah dengan agak cepat. Ya, mudah-mudahan walaupun agak cepat bisa difahami. Taib, kaidah penting di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memahami nama dan sifat Allah tidak sama dengan memahami permasalahan fikihiyah dan yang lain sebagainya. Nah, maka ada kaidah-kaidah untuk memahami nama dan sifat Allah. Kaidah yang pertama yaitu madza isbat Dalalah kitab wa sunnah ala zahiriha, menetapkan dalil tentang nama dan sifat Allah di atas zahirnya. Menetapkan di atas zahirnya sesuai dengan bahasa Arab. Makna zahir itu makna yang tersirat. Ketika disebutkan suatu nama, kemudian terfikir makna yang ketika disebutkan itu adalah makna zahir. Saat kita disebutkan makna mobil misalnya, ya terbayang di kita apa? Yaitu kendaraan yang beroda empat. Tidak terbayang sepeda. Itu makna zahir. Ya. Nah, kemudian dalam masalah sifat Allah, ketika disebutkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, yang terbetik apa? Ya wajah yang menghadap ke depan ini. Ya tangan yang mengambil, yang memberi. Ini menetapkan di atas zahirnya. Maka ketika disebutkan dalil tentang sifat Allah, harus menetapkan di atas zahirnya. Sebagai contoh, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka, terbentang memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahkan kedua tangan Allah. Tangan disebutkan tangan, makna zahirnya apa? Ya ini, tangan yang digunakan untuk memberi. Yang digunakan untuk mengambil. Nah, berarti Allah punya tangan. Nah, tetapi tentu memahaminya jangan disamakan dengan tangan manusia. Jangan pula dikhayalkan seperti permasalahan-permasalahan yang sudah kita ambil. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Tidak boleh berimajinasi menghayalkan bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Nah, atau misalnya sifat yang lain. Wajah. Wayabuka wajhu rabbik. Wajah Rabbmu akan tetap kekal. Akan tetap abadi. Apa yang terbetik ketika disebut makna wajah? Ini wajah yang menghadap ke depan. Maka itu yang ditetapkan Allah punya wajah. Allah punya wajah. Jangan seperti ahlu ta'til. Mereka mengatakan tangan artinya kekuatan. Tangan artinya kekuasaan. Wajah artinya pahala. Coba, makna zahirnya seperti itu kah? Ketika disebutkan wajah, terbayang tidak pahala? Tidak terbayang sama sekali. Ketika disebutkan tangan, aina yaduk? Pasti ketika ditanya mana tanganmu, dia langsung mengatakan, ini tangan saya, hadza yadi. Begitupun dengan makna yadun. Ketika dikatakan Allah punya tangan, yang terbetik apa? Ya tangan. Itu kan, ini makna zahir. Maka kita katakan Allah punya tangan. Tetapi tentu tangannya sesuai dengan kesempurnaan Allah, keagungan dan kemuliaannya. Sama sekali tidak serupa dengan tangan makhluk atau wajah makhluk. Jelas? Kemudian kaidah yang kedua. Tentang nama-nama Allah. Pada kaidah kedua ini ada beberapa cabang. Cabang yang pertama, asma'ullahi kulluha husna. Semua nama-nama Allah itu sempurna, bagus, baik. Enggak ada celak sedikit pun. Ya. Harus kita yakini semua nama Allah itu bagus. Sehingga dengan kita meyakini nama Allah itu bagus, hilang persangkaan buruk dari diri kita. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ketidakadilan nampaknya, gitu kan? Akan menghilangkan persangkaan Allah enggak adil, Allah ini zalim, ya kan? Banyak orang ya yang masih mengatakan demikian ketika mendapatkan musibah, ujian atau sesuatu yang tidak dia sukai. Allah enggak adil, ngasih saya ujian. Kenapa bukan Abu Fulan saja? Ya malah minta orang lain yang kena. Nah, kenapa? Dia meyakini, kenapa dia berpikiran seperti itu? Karena kejahilan dia bahwa ya Allah tidak sempurna. Andai dia meyakini Allah maha sempurna, ya, tentu dia akan meyakini semua namanya adalah sempurna. Baik. Kemudian nama Allah semuanya bagus, sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Bu Rero. Kenapa dikatakan sempurna? Nama Allah itu sempurna. Kenapa? Ahsan, karena di dalam nama tersebut terkandung sifat yang Allah sifati. Ya. Allah misalnya namanya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Namanya Maha Pengasih. Dan Allah mempunyai sifat pengasih. Beda dengan manusia, namanya nasihin misalnya. Orang yang suka memberi nasihat. Misal, ternyata enggak. Ini contoh saja. Namanya Abdullah, hamba Allah. Tetapi kelakuannya Abdus Syaiton, hamba Syaiton. Manusia punya nama, namanya bagus. Tapi sebatas nama, sifatnya belum tentu. Tapi Allah, namanya bagus dan sifatnya pun sesuai dengan makna yang terkandung dari nama tersebut. Ya. Namanya Al-Aziz, Maha Perkasa. Ya, memang Allah punya sifat perkasa. Nah, kita namanya Aziz. perkasa. Belum tentu, mungkin dia lemah, sakit-sakitan. Tayyib barakallahu fikum. Jadi dikatakan nama Allah itu sempurna, bagus, ya, karena memang mencakup sifat dari nama tersebut. Tayyib. Kemudian cabang yang berikutnya yang harus kita yakini, anna asma Allahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Ini harus kita yakini. Nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu. Tidak 99, tidak 100, tidak berapa. Tidak terbatas. Ya. Dengan bilangan tertentu. Loh, kan di hadis ada. Hadisnya sahih. Katanya Allah memiliki 99 nama. Maka jawab, benar, hadisnya sahih. Tetapi itu menjelaskan, nama-nama Allah yang ada di Quran dan yang ada di hadis, kalau dikumpulkan, digabungkan, ada 99 nama. Coba kalau kita koreksi semua. Bukan koreksi, kita teliti Quran, kita teliti semua hadis dari riwayat-riwayatnya, dikumpulkan, ada 99 nama. Taib. Tetapi, di dalam hadis lain disebutkan, bahwa Rasulullah SAW, ketika itu bertawassul, berdoa menggunakan nama Allah. Ya, boleh. Berdoa menggunakan nama Allah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ini sebaik-baiknya doa. Memanggil nama Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ingin rizki, panggil nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Ya Razzaq, urzukni. Wahai zat pemberi rizki, rizkikan aku. Nah, barakallahu fikum. Rasul ketika itu berdoa menggunakan semua nama Allah. Kata beliau apa? As'alukallahumma bikulis min huwalak. Ya Allah, aku bertawassul dengan semua nama-namamu. Semua nama-namamu, ya. Samaitabihi nasak, semua nama yang kau namakan untuk dirimu. Au angzal tahu fi kitabik, atau nama yang ada di Quranmu. Au alam tahu ahadan min khalqik, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Yang ini di hadis. Au istasartabihi fi ilmil ghaibi indak. Ini syahidnya. Atau dengan nama yang ada di dalam ilmu gaibmu. Ini yang menjadi akidah ahlus sunnah, bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Di akhir hadis ini disebutkan, atau nama-nama yang kau sebutkan di dalam ilmu gaib. Ilmu gaibmu. Maka apa yang ada di dalam ilmu gaib Allah, tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. Ini akidah ahlus sunnah, bahwa nama Allah tidak terbatas. Jadi kalau misalnya ada orang yang membatasi nama Allah hanya 99, katakan yang di hadis itu tidak menunjukkan batasan tertentu, melainkan itu penyebutan nama Allah yang ada di Quran dan di hadis, jika dikumpulkan ada 99. Nah, berikutnya cabang yang ketiga. Asma'ullahi la tasbutu bil aqli wa innama tasbutu bisyara. Nama-nama Allah itu ditetapkan dengan dalil, ya, tidak ditetapkan dengan akal, melainkan dengan dalil. Sehingga kita tidak boleh asal-asalan sembarangan. Allah telah merindukanmu. Ya, ada enggak di dalam sifat Allah, Allah rindu? Nah, kalau misalnya tidak ada, maka enggak boleh. Allah maha keren. Nah, ini enggak boleh karena tidak ada sifat Allah yang demikian. Kalau mau Allah jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Jadi kita enggak boleh menetapkan nama-nama atau sifat-sifat yang Allah tidak menetapkan untuk dirinya. Tayib, tidak boleh menetapkan nama atau sifat kecuali ada dalil yang menunjukkan itu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah, tawaqqafa, diambil dari kata tawaqqafa. Ya tawaqqafu, yakni berhenti. Berhenti dari ditetapkan kecuali dengan adanya dalil. Tawaqqaf artinya berhenti. Ya, berhenti dari ditetapkan, ya, sampai ada dalil yang menetapkannya. Jadi kita enggak boleh sembarangan mengatakan ini nama Allah. Ada enggak dalilnya bahwa itu nama Allah? Ada. Nah, itu berarti nama Allah. Ada tidak? Enggak ada. Berarti jangan kau namakan itu nama atau sifat Allah. Jelas? Kecepatan enggak? Hah? Kecepatan. Ya, baik. Sudah pelajari, makanya merojah cepat kan gitu. Tayyib barakallahu fikum. Cabang yang keempat, masih dari kaidah yang kedua. Kullu ismin min asma'illah, semua nama dari nama-nama Allah yadullu ala zatillah, menunjukkan akan zat Allah. Jadi kalau misalnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, berarti zat Allah apa? Maha Pengasih. Zatnya beda dengan manusia, ya kan? Nama sifatnya belum tentu. Adapun Allah yadullu ala zatillah, namanya sesuai dengan zatnya. Allah Maha Perkasa, ya berarti zatnya perkasa. Wa ala sifatil lati tadammanaha, dan terkandung juga sifat yang ada dari nama tersebut. Ya, seperti tadi nama Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, maka sifatnya apa? Suka mengampuni. Nah, nama Allah At-Tawwab, penerima taubat, maka sifatnya apa? Ya Allah menerima taubat. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini yang kedua, bahwa nama Allah itu sesuai dengan zatnya dan juga sesuai dengan sifat daripada nama tersebut. Yang kemudian yang ketiga, pengaruhnya terhadap makhluk. Kalau nama itu nama yang mempunyai objek, maka yang harus kita yakini punya pengaruh terhadap makhluk. Seperti apa? Ar-Rahman, Maha Pengasih. Yang harus kita yakini apa? Zat Allah Maha Pengasih. Allah punya sifat pengasih. Dan ada makhluk yang dikasih. Ya, ini pengaruh. Jadi jangan hanya sebatas Allah Maha Pengasih, punya sifat pengasih, tapi kita enggak merasa dikasih. Ini berarti dia tidak menetapkan pengaruh terhadap nama tersebut. Maka kita harus meyakini ada pengaruhnya terhadap makhluk. Ya, bukan hanya sekedar nama Allah atau sifat Allah saja, tapi ada pengaruh terhadap makhluk. Kemudian kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah. Kaidah kedua tentang nama-nama Allah, kaidah ketiga tentang sifat-sifat Allah. Dalam kaidah ketiga ini ada beberapa cabang. Cabang yang pertama, yang harus kita yakini sifat Allah itu semuanya tinggi. Ya. Semuanya sempurna. Terpuji. Tidak ada celah, tidak ada kurang dari segala sisi. Ini yang harus kita yakini, bahwa nama Allah itu semuanya tinggi. Semuanya sempurna, terpuji. Tidak ada kurang ataupun celah dari segala sisi, mutlak sempurnanya. Berarti, kalau andai itu ada sedikit celah saja, celah atau kekurangan, enggak bisa ditetapkan itu nama Allah atau sifat Allah. Nah, kalau ada sedikit saja celah, tidak bisa disifatkan tidak bisa dinamakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi barangkali ada perinciannya. Baik, maka untuk sifat yang sempurna ini kita harus menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Sifat hidup. Berarti Allah mempunyai sifat hidup. Hidup Allah sempurna. Tidak akan diakhiri dengan kebinasaan. Tidak pula pernah diawali dengan ketiadaan. Benar-benar hidup. Kemudian al-ilmu, berilmu. Ilmu Allah benar-benar sempurna sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya. Kekuatan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, kasih sayang Allah, semuanya sempurna. Semuanya sempurna. Maka untuk sifat yang sempurna ini ditetapkan untuk Allah. Kemudian, masih cabang yang pertama. Apabila sifat itu kurang secara mutlak, tercela secara mutlak, maka kewajiban kita apa? Abu Muhammad Fuad. Kewajiban kita apa? Kalau sifat itu tercela dari segala sisi. Menafikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak mensifati sifat ini. Saya berlepas diri dari menetapkan untuk Allah. Ya. Misalnya sifat apa? Sifat bodoh. Kita berlepas. Allah sama sekali tidak mensifati sifat bodoh. Sifat tuli, sifat buta. Kita berlepas. Allah sama sekali tidak mempunyai sifat tuli dan bodoh, tuli dan buta. Nah, sifat kematian. Kita berlepas. Allah tidak punya sifat tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Apa sudah cukup menafikan itu? Apakah sudah cukup dengan sekedar menafikan? Bu Abdurrahman? Belum cukup. Melainkan harus menetapkan lawan sempurnanya. Jadi tadi kita menafikan dari Allah sifat bodoh. Kita tolak, lalu kita tetapkan lawan sempurnanya. Apa lawan dari sifat bodoh? Berilmu. Kita menolak dari Allah sifat kematian. Berarti menetapkan berikutnya, lawan sempurnanya sifat hidup. Kita menolak atau menafikan dari Allah sifat tuli. Berarti menetapkan lawan sempurnanya apa? Tuli, mendengar. Kita menafikan dari Allah sifat buta. Berarti menetapkan apa? Sifat melihat. Seperti itu semuanya. Setiap sifat yang kita tolak dari Allah, belum cukup hanya sekedar menolak atau menafikannya saja. Sampai dia menetapkan lawan sempurnanya. Kita menafikan dari Allah sifat kezaliman. Berarti setelah kita nafikan, kita menetapkan lawan sempurnanya. Apa lawan kezaliman? Keadilan atau kebijaksanaan. Berarti Allah maha adil atau Allah maha bijaksana. Seperti itu. Ya, jadi enggak cukup hanya sekedar menolak saja. Baik, kemudian kalau sifat itu, ini yang ketiga ya, masih cabang yang pertama. Apabila sifat itu sempurna dari satu sisi, tercela dari satu sisi. Maksudnya, dari satu sisi mempunyai makna bagus, dari satu sisi mempunyai makna jelek. Seperti makar. Makar itu jangan dikira semuanya jelek. Makar itu ada yang bermakna baik, ada yang bermakna buruk. Yang bermakna buruk itu kalau tidak ada apa-apa buat makar. Orang lagi tenang, lagi merasa aman, dibuat makar, dibuat tipu daya. Nah, makar yang seperti ini bermakna baik atau buruk? Buruk. Semua orang pasti tahu. Orang lagi diam, dibuat makar. Maka ini maknanya makar yang buruk. Dan menunjukkan lemahnya pelakunya. Ya. Dengan membuat makar berarti dia lemah. Dia tidak berani terang-terangan kepada lawannya, kepada musuhnya, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Adapun yang bermakna baik, jika dalam rangka membalas makar. Nah, ada orang mau membuat makar. Ya. Kemudian digagalkan makarnya. Dibalas makarnya. Ya, maka ini yang bermakna baik. Maka yang ditetapkan untuk Allah yang bermakna baik, bahwa Allah menggagalkan atau membalas orang-orang yang mau membuat makar terhadap dirinya atau terhadap umat-umatnya, hamba-hambanya yang beriman. Ada orang kafir mau buat makar kepada para anbiya, kepada para rasul, kepada orang-orang yang beriman, digagalkan makarnya sama Allah. Maka ini yang bermakna baik. Barakallahu fikum. Orang kafir mau mengolok-olok Allah, Allah balik mengolok-olok mereka. Naam. Wayamkuruna wayamkurullah. Orang-orang kafir mau membuat makar terhadap Allah, Allah balas makar mereka. Allah gagalkan makar mereka. Dan Allah sebalas-balas, sebaik-baik membalas tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau membuat tipu daya dengan sebenar-benarnya. Kemudian Allah membalas tipu daya dengan sebenar-benarnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Mereka sedang membalas, ya, dia membalas apa? Tipuan orang-orang munafik tersebut. Nah. Jadi kalau misalnya kita ditanya makar, sifat makar, apakah Allah mensifati sifat makar? Jangan bilang ya secara mutlak, jangan bilang enggak secara mutlak. Tetapi dirinci, ya, Allah mempunyai sifat makar yang bermakna baik, yaitu dalam rangka membalas makar musuhnya. Ya. Barakallahu fiik. Jadi jangan, ya, Allah mempunyai sifat makar, sudah selesai. Berarti kalau seperti ini memutlakan, sedangkan makar bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian cabang yang kedua dari kaidah ketiga. Cabang kedua dari kaidah ketiga. Bahwa sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada sifat yang ditetapkan dan ada sifat yang dinafikan atau ditolak. Baik, sifat Allah terbagi dua. Ada sifat yang ditetapkan dan ada sifat yang ditolak. Apa kewajiban kita untuk sifat yang ditetapkan, menetapkannya untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Ya, untuk sifat yang ditetapkan, maka kita pun wajib menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Yang kedua, sifat silbiyah, yaitu sifat yang ditolak, sifat yang dinafikan, seperti bodoh, tuli, bisu, buta, jahil, kematian, kedzaliman, itu semua sifat silbiyah, sifat yang ditolak oleh Allah. Maka kewajiban kita apa? Menafikan dan menetapkan lawan sempurnanya. Kalau kita menafikan dari Allah sifat zalim, maka menetapkan sifat adil. Ya. Kalau kita menafikan sifat lemah, berarti menetapkan Allah punya sifat kuat. Seperti itu. Nah, baik, sekarang cabang yang ketiga. Ini murojaah, jadi cepat saja. Cabang yang ketiga. Untuk sifat yang ditolak, selesai. Sekarang kita akan merinci sifat yang ditetapkan. Ini masih punya kaitan dengan cabang yang kedua. Ya. Yang Allah nafikan, selesai, sudah. Sekarang kita akan membahas sifat yang ditetapkan. Taib, sifat tsubutiyah, sifat yang ditetapkan ini terbagi menjadi dua. Sifat tsubutiyah, sifat yang ditetapkan ini terbagi menjadi dua. Zatiyah dan fi'liyah. Yaitu terbagi satu zatiyah, dua fi'liyah. Apa itu zatiyah? Yaitu sifat yang Allah terus-menerus mensifati sifat tersebut. Atau gampangnya berkaitan dengan zat. Ya. Sifat zatiyah adalah Allah yang Allah senantiasa mensifati sifat tersebut. Terus-menerus, tidak pernah terpisah dari dirinya. Ini sifat zatiyah. Seperti apa? Wajah, tangan, mata, ya. Kemudian ketinggian. Ini sifat zatiyah. Allah senantiasa mensifati sifat tersebut. Enggak pernah pisah dari zat Allah. Nah, Allah senantiasa mensifati sifat tersebut. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan perbuatan. Allah cinta, Allah ridho, Allah murka. Nah, Allah turun, Allah beristiwa. Ini sifat fi'liyah. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Nah, atau berkaitan dengan kehendak Allah. Masyiah atau iradatullah, kehendak Allah. Artinya kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak dia lakukan. Misal, mencintai. Mencintai ini sifat apa? Sifat fi'liyah, karena berkaitan dengan perbuatan dan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah mencintai seorang hamba. Kapan tidak berkehendak, Allah tidak mencintai seorang hamba. Allah murka. Sifat apa ini? Fi'liyah, berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah murka. Kapan Allah berkehendak, Allah tidak murka. Nah, kapan tidak berkehendak, tidak murka. Demikian. Sifat turun juga sama. Kapan Allah berkehendak, Allah turun. Kapan tidak berkehendak, Allah tidak turun. Nah, jadi sifat fi'liyah tidak terus-menerus Allah mensifatinya, tetapi berkaitan dengan kehendak dan masyiahnya. Kapan berkehendak, dia melakukan. Kapan tidak dia lakukan. Wallahu a'lam. Dan ada juga sifat yang merangkap zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Merangkap sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Seperti apa contohnya? Sifat al-kalam, sifat berbicara. Sifat berbicara ini dia dikatakan zatiyah dan juga fi'liyah. Dikatakan zatiyah karena memang Allah terus mensifati sifat berbicara. Enggak akan pernah terpisah dari Allah. Allah terus mensifati sifat berbicara. Dikatakan fi'liyah karena berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak untuk berbicara, Allah berbicara. Kapan tidak berkehendak, Allah tidak akan berbicara. Taib. Jadi sifat al-kalam ini merangkap zatiyah dan fi'liyah. Selain al-kalam, selain sifat bicara, ada lagi? Abu Aisyah? Sifat istiwa. Istiwa itu meninggi. Ini juga sama, sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Dikatakan sifat zatiyah karena zat Allah senantiasa tinggi, senantiasa di atas dari seluruh makhluknya. Ini dari sifat zatiyah, Allah terus tinggi. Dikatakan sifat fi'liyah karena istiwa ini meninggi, berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah meninggi. Baik, kapan berkehendak, Allah turun ke langit dunia, ke langit dunia. Nah, barakallahu fikum. Tapi sifat al-ulu, ini perbedaan antara sifat al-ulu dan sifat istiwa. Secara makna sama-sama artinya tinggi. Tetapi kalau ulu itu hanya sifat zatiyah. Yani Allah terus menantiasa tinggi. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau sifat istiwa bisa zatiyah dan juga bisa fi'liyah. Nah. Ini ada syubhat. Allah ada di mana-mana. Benar apa salah? Hah? Salah. Di mana-mana berarti konsekuensinya di tempat najis ada, di tempat maksiat ada, di mana-mana ada. Ya. Nah, adapun dalil yang wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada, maksudnya ma'iyatullah dari keilmuannya. Maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Maksudnya, sekalipun dimanapun hamba berbuat dosa, berbuat kebaikan, Allah mengilmui. Dia senantiasa bersamamu, pengawasannya, ilmunya, bisa melihatmu, bisa mengawasimu, dimanapun kau berada. Ada pengedratnya, ba'in an khulkihi, terpisah, tinggi di atas makhluk-makhluknya. Nah, ada juga yang mengatakan, Allah tidak mempunyai arah. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak depan, enggak belakang. Terus di mana? Enggak ada. Ya, secara tidak langsung dia meniadakan Allah. Karena dimanapun keadaan pasti ada tempat, pasti ada arah. Ya. Maka kita katakan Allah di atas. Tetapi jangan ada keyakinan di atasnya ada sesuatu lagi. Allah paling atasnya. Jadi kalau misalnya ada yang menanya arah, apa yang dimaksud arah? Apa yang kau maksud arah? Ya. Ahlu sunnah salafiyun tidak menetapkan arah bagi Allah. Tanya, arah apa yang kau maksud? Kalau yang kamu maksud itu arah depan, belakang, kanan, kiri, saya berlepas. Saya tidak meyakini Allah seperti itu. Ya, karena Allah tidak terliputi dengan suatu makhluk. Nah, tetapi kalau yang kau maksud arah itu arah atas, yang dimaksud adalah ketinggian, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah, saya menetapkannya. Ini syubhat. Harus bisa membantahnya. Ada juga syubhat. Kalian salafiyun ahlu sunnah mujassimah. Ya, dengan kita menetapkan wajah, menetapkan tangan, menetapkan kaki. Allah menetapkan untuk dirinya. Mereka menuduh kita dengan mujassimah. Yang membentukkan Allah. Yang menubuhkan Allah. Maka kita tanya, apa yang kau maksud itu? Menubuhkan yang seperti apa? Kalau yang kamu maksud, kami menubuhkan Allah itu, Allah punya wajah, berarti konsekuensinya punya pipi, punya mulut, punya hidung, punya ini, kami berlepas. Kalau engkau memaksudkan kami menubuhkan Allah, maksudnya Allah punya hati, punya dada, punya jantung, kami berlepas. Baik? Tapi kalau yang kamu maksud, antum mujassimah menubuhkan, yang dimaksud menetapkan sifat sesuai dengan kemuliaan Allah, maka kami menetapkannya. Allah punya tangan sesuai dengan kemuliaannya. Allah punya wajah sesuai dengan kemuliaannya. Jadi dirinci. Jisem, tubuh seperti apa? Kalau yang dimaksud itu zat yang bisa disifati, kami menetapkannya. Karena Allah telah menetapkan sifat untuk dirinya. Namun jika yang dimaksud adalah menetapkan seperti kita, menetapkan, menubuhkan manusia, ada tangan, berarti ada apa? Ada ruas jari, menetapkan jiwa, berarti ada hati, ada jantung, ini kami berlepas. Nah, jadi barakallahu fikum, sekalipun kita menetapkan wajah bagi Allah, tangan bagi Allah, tapi jangan sampai kita menetapkannya seperti kepada makhluk. Dengan menetapkan konsekuensi-konsekuensi wajah, berarti ada telinganya, ada alisnya, ada ini, jangan. Cukup, Allah punya wajah, ya sudah selesai. Jangan diperluas, berarti Allah punya ini, punya itu, punya itulah. Ya, nah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.